Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa faqaddar wa huwallazi sawwa fasawwar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam kajian tafsir Syarawi pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini memasuki ayat ke-171 dari surat Al-Baqarah juz kedua yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'aw wa nidaa' summum bukmun 'umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat 170 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir yang mengikuti tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh para orang tua dan kakek-kakek mereka, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberadaan mereka itu seperti keberadaan pengembala yang memanggil binatang ternak dengan seruan saja sehingga binatang ternak itu mengikuti apa kata tuannya. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu diumpamakan seperti binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang tidak mengerti dan memahami apa yang dibicarakan oleh tuannya. Apabila tuannya itu memanggil dengan isyarat, mereka hanya mengikuti saja tanpa mengetahui dan mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh tuannya tersebut. Nah, disinilah perumpamaan orang-orang kafir disamakan dengan binatang ternak. Mereka ibarat orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh para umat-umat terdahulu, oleh para orang tua dan generasi-generasi yang terdahulu dari mereka. Apa yang dilakukan oleh kakek mereka dengan menyembah berhala, maka mereka juga ikut menyembah berhala tanpa pernah mau memikirkan kenapa mereka menyembah berhala. Dengan pelaksanaan ritual-ritual lainnya yang dilakukan oleh para orang tua mereka, mereka juga mengikutinya tanpa pernah mau berpikir kritis untuk apa mereka melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, semua sikap dan tindak tanduk mereka ini Allah gambarkan dengan summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Perumpamaan mereka itu adalah seperti orang yang bisu, tuli, bisu, buta, yang mereka itu tidak tahu apa-apa. Mengapa mereka ini dikatakan sebagai orang yang tuli? Apakah mereka tidak dapat mendengar? Sebenarnya mereka dapat mendengar, akan tetapi pendengaran mereka itu tidak mereka pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ibarat kata orang, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Masuk dari atas, keluar dari bawah. Artinya tidak ada bekas apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa dari apa yang mereka dengarkan. Jadi sebenarnya ini maksud dengan bisu, dengan tuli di sini adalah bukan tuli dalam artian kemampuan alat pendengaran mereka itu tidak berfungsi, akan tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa dari apa yang mereka dengarkan, dari seruan-seruan dan ajakan dakwah yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Kemudian mereka digambarkan dengan bisu. Ya. Bisu adalah orang yang tidak mampu mengeluarkan kalimat. orang yang tidak kalau orang kalau dia mengeluarkan kalimat maka orang lain pun tidak dapat berbicara. Maka seperti ini jugalah gambaran orang-orang kafir. Mereka dikatakan bisu bukan karena mereka tidak mampu untuk berbicara, akan tetapi ini maksud bisu di sini adalah bisu dalam makna majazi. Maksudnya adalah lidah mereka tidak mampu mereka pergunakan sebagaimana mestinya. Mereka tidak mampu mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga dengan buta. Buta ini masuk di sini adalah bukan buta tidak dapat melihat, akan tapi tidak dapat menangkap alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di depan mata mereka. Oleh karena itulah ketiga kelemahan ini yang dimiliki oleh orang-orang kafir sehingga akhirnya mereka tidak mampu untuk mengikuti seruan dakwah Islam. Tapi yang paling utama adalah karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati mereka sehingga dengan kekufuran mereka itu mereka tidak akan pernah mau untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam. Baiklah para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mungkin inilah sebagai pembuka daripada kajian kita pada hari ini. Dapat kita kembangkan lagi dengan dialog yang akan kita lakukan bersama Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal, dan Ustaz Ardiansyah. Ya, baik sekali kajian kita Ustaz Perdana pada pagi hari ini. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya 170. Saya dapat mengambil satu titik di sini bahwa ikut tradisi nenek moyang itu, mengikuti tradisi nenek moyang itu sama dengan kufur. Karena disebutkan ayat 170 yang berbunyi wa qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Maka di sini disebutkan 171 wa masalul ladzina kafaru. Jadi siapa yang kafir itu yang nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, yang mengikuti apa yang di perbuat oleh nenek moyang kami. Kenapa ke orang yang mengikuti tradisi nenek moyang itu kafir? Rupanya nampaknya di sini kita kembali lagi ke 170 karena orang yang mengikuti tradisi nenek moyang sama dengan tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah berada pada posisi kufur terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan di sini, dipertentangkan sedemikian rupa tradisi nenek moyang itu dengan ajaran Islam. Artinya tidak ada kata damai antara tradisi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada itu menjadi satu sejalan antara tradisi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tradisi ini berbaur di ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kesatuan, itulah namanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang tua yang sholat, nenek moyangnya juga, kakek dia juga sholat, ayah dari kakeknya juga sholat, maka sholat yang dilakukan oleh ayah tadi bukan tradisi nenek moyang, itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini suatu hal yang sangat menarik ayat 170 dan 171, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia ini atas nama budaya menyatukan antara tradisi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar, sangat menarik sekali sebenarnya titik pemahaman yang diambil oleh Ustaz Zainal tadi. Memang pada dasarnya tidak ada pertentangan antara tradisi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala selagi memang tradisi-tradisi itu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita Islam bukan karena ayah kita Islam. Seandainya kita masih memahami bahwasanya kita Islam itu karena orang tua kita Islam, maka dapat dikatakan bahwa Islam kita itu bukanlah Islam yang baik, Islam yang benar. Kita Islam adalah karena memang kita meyakini bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang terbaik dan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam itu bukanlah pelaksanaan ajaran Islam itu bukanlah karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita, akan tapi yang disebut dengan pelaksanaan ajaran Islam adalah ikrarun tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya, berangkat daripada kebenaran di dalam jiwa kita, kemudian kita ucapkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, inilah hal yang sepatutnya menjadi satu pemahaman yang mendalam di dalam diri pribadi setiap muslim. Ya. Bukanlah kita selamat karena orang tua kita itu Islam, tapi keselamatan bagi diri kita itu akan kita peroleh apabila kita benar-benar melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di sini sangat penting bagi setiap pribadi muslim itu untuk menuntut ilmu, untuk menggali dan untuk memahami dengan baik ajaran-ajaran Islam itu. Jangan Islam hanya sekedar Islam karena orang tua, atau kalau dengan bahasa lain, Islam ya Islam karena KTP-nya begitu. Ini bukan pemahaman Islam yang sempurna atau pemahaman Islam yang murni di sini. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatukan antara menyatukan tradisi itu sampai ke dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwasanya sebenarnya tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak menentang tradisi-tradisi yang ada selama tradisi-tradisi itu mengikuti dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh ajaran-ajaran syariat. Di dalam usul fikih ada kaidah al-adatul muhkamah, bahwasanya adat itu dapat juga dijadikan sebagai standar hukum. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya adat, tradisi, kebiasaan masyarakat dapat dijadikan menjadi satu ketetapan hukum apabila adat dan kebiasaan itu mengikuti apa yang telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Tidak salah kalau kita misalnya melakukan berpakaian dengan berpakaian trendy, akan tetapi selama pakaian itu tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti janganlah memakai pakaian yang menampakkan aurat, jangan memakai pakaian yang tipis-tipis. Silahkan kita untuk memakai pakaian yang mengikuti model dan gaya masa kini, mau warna bagaimana, mau bentuk bagaimana, silahkan saja. Akan tetapi selagi masih mengikuti aturan syariat cara berpakaian, maka kita diperbolehkan untuk mengikuti kemodernan zaman tersebut. Begitu juga dengan hal-hal lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara tradisi dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala selagi itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran-ajaran syariat. Iya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit Ustaz Perdana. Kalau kita merujuk sedikit kepada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah fungsi akal. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nenek moyang mereka itu, orang-orang kafir itu, tidak berakal. Dan di dalam ayat ini, ayat yang sedang kita bahas, ayat 171 dari surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung masalah akal, fahum la ya'qilun. Nah, kalau kita mencoba melihat munasabah antara ayat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sebuah pernyataan bahwa jika engkau mengikuti manhaj ilahi, ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan pernah bertentangan dengan akalmu. Atau pergunakanlah akalmu di bawah sinaran pancaran ilahi itu tadi. Nah, kalau kita melihat orang-orang kafir yang diceritakan di dalam ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang pada hakikatnya tidak menggunakan akal mereka. Sebab jika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka akan mengkritisi apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sebab apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu ternyata bertentangan dengan akal itu sendiri. Ya, kalau kita lihat itu tadi permasalahan, masa iya sih beras benda mati ya itu akan mendatangkan kesuburan misalnya, atau air mendatangkan kesejukan, atau yang lain-lain misalnya ada suatu makhluk halus yang bernama Nyi Roro Kidul yang memberikan kemarahan yang luar biasa. Ini kan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Jadi artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu menggunakan akalnya dengan baik dan di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada suatu titik kesucian itu sendiri, sampai kepada suatu kesimpulan yang benar. Nah, oleh karena itulah dalam hal ini, dalam permasalahan tradisi ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan permasalahan akal, fahum la ya'qilun. Di dalam ayat sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a. Jadi masalah akal. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Ya, benar sekali Ustaz Ardiansah. Ada satu hal di sini yang saya pahami bahwasanya apa yang terjadi pada saat ini di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai suatu gempa yang terjadi di Jogja misalnya, kemudian tsunami yang terjadi di Aceh. Ini semua merupakan tanda-tanda alam, begitulah bahasanya. Akan tetapi banyak masyarakat yang memahaminya sebagai sebuah azab dari Allah. Apakah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau merupakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas manusia? Bisa dikatakan benar. Bisa dikatakan itu benar, tapi juga bukan merupakan satu hal yang mutlak. Kenapa? Karena memang kalau kita pikir-pikir seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, bahwasanya kalau akal itu mau berpikir secara baik, maka apa yang terjadi di hadapan kita itu akan dapat kita pahami dengan baik. Apa yang terjadi di Indonesia, gempa, tanah longsor, dan sebagainya, ini merupakan akibat daripada apa yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Ya, zaharal fasadu fil bari wal bahri. Segala macam bentuk kerusakan yang terjadi di atas bumi ini itu semuanya akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang sebenarnya juga akan menghancurkan kehidupan umat manusia. Ya. Banjir yang sering terjadi di Indonesia itu apa? Apakah itu merupakan satu kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa kita katakan benar, tapi juga kita harus melihat bahwasanya fenomena realita keadaan Indonesia ini dengan banyaknya kayu-kayu yang ditebang itu juga merupakan salah satu penyebab utama mengapa sering terjadi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi sebenarnya apa yang ada di hadapan kita itu merupakan fenomena alam yang harus kita pikirkan dan harus kita pahami dengan baik bahwasanya itu semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia juga punya ikut andil yang besar, manusia juga punya pengaruh yang besar yang dapat membuat bencana menimpa diri manusia itu sendiri. Baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin sebagai penutup daripada kajian kita pada hari ini adalah bahwa sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Ardiansyah tadi, kalau kita mempergunakan akal kita, maka tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena memang akal kita itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mempergunakan akal pikiran kita untuk menangkap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menangkap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidak akan pernah terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Sabir Al-Azhar, Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan, dan tetaplah mengikuti kajian tafsir ini setiap pagi jam 5.30. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian ini. Kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.